بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Baik. Setelah beliau menjelaskan tentang al-ma at-tahur, air yang tahur, dan beliau jelaskan juga definisinya dan terangkan bahwa air at-tahur itu itulah yang dipakai untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Menghilangkan najis at-tahri, najasa hukmiyah. Maka setelah itu penulis rahimahullahu ta'ala masuk menjelaskan tentang air yang makruh digunakan. Apakah yaitu berkaitan dengan al-ma'al musta'mal, air musta'mal. Apakah makruhnya tersebut disebabkan karena dia bercampur dengan sesuatu yang suci atau tanpa ada percampuran? Iya. Apakah digunakan untuk orang lain dan seterusnya? Ini akan dibahas oleh penulis di sini. Beberapa jenis air yang lainnya. Yang pertama, dan ini pembahasan yang ketujuh. Bahasan yang ketujuh, yaitu air yang bercampur tanpa mumazij, tanpa bersatu, menyatu dengan air tersebut. Kata beliau rahimahullah, fa in taghayyara bi ghairi mumazijin ka qita'i kafurin au duhnin au bi milhin ma'iyin au sukhina binajasin kurih. Ya, yang sejumlah pembahasannya. Kalau dia berubah tanpa mumazij, tanpa bercampur, tanpa menyatu, seperti potongan kafur dan minyak, au bi milhin ma'iyin, atau dia taghayyar bi milhin ma'i, bercampur dengan apa? Milih. Ini pembahasan lain ya. Bi milhin ma'iyin, ini pembahasan yang ke-8. Au sukhina bi najas, ini pembahasan yang ke-9. Kalau dipanaskan menggunakan najis. Tiga hal ini kurih, semuanya makruh. Jadi kalau taghayyar bi ghairi mumazij makruh, taghayyar bima'in bi milhin ma'in makruh, dan kalau taghayyar atau kalau sukhina bi najas juga makruh. Tiga hal disebut oleh penulis di sini sebagai hal yang makruh. Dan ini semuanya berapa pembahasan? Tiga pembahasan. Kita sudah di pembahasan yang ke-7. Kemarin sudah berlalu 6 pembahasan. Berarti tambah 3 semuanya 9 pembahasan. Iya. Yang pertama, al-mutaghayyir bi ghairi mumazij, yang berubah tanpa mumazij. Kata beliau, fa in taghayyara bi ghairi mumazij, kalau dia berubah tanpa percampuran, penyatuan. Iya. Maksudnya di sini tanpa penyatuan, dia tidak masuk di dalam air itu. Dia tidak menyatu di dalam zat air itu. Berada di sekitar air. Diberi contoh oleh penulis dua hal. Kakitai kafurin seperti kafur. Ya, kafur kalau dimasukkan, dia tidak menyatu di dalam air. Tidak menyatu. Tidak mencair di dalam air. Demikian pula duhun, minyak. Minyak, dimaklumi, tidak pernah bersatu antara minyak dengan apa? Air. Tidak mungkin menyatu. Tapi terjadi perubahan di sini. Inilah kata al-fuqaha, dia berubah bukan karena mumazij, tapi dia berubah karena mujawarah. Karena berada di sekitarnya. Berubah karena di sekitarnya ada kafur, di sekitarnya ada minyak. Maka terjadi perubahan. Bukan karena minyak dan kafur tersebut apa? Menyatu di dalam air. Jelas ya? Iya. Apa hukum untuk hal ini kalau dia berubah tanpa memazij? Hukumnya oleh penulis dianggap makruh. Dianggap makruh. Iya. Kenapa makruh? Karena sebagian ulama membagi air itu menjadi tiga. Ada air tahur, dan ada air tahir, gairu mutahhir. Tahir tetapi gairu mutahhir, tidak mensucikan. Iya. Nah, dan ini dikatakan dia mirip gairu mutahhir. Jelas ya? Jadi katakan makruh di sini oleh penulis, disebutkan alasannya di sebagian buku Al-Hanabilah, alasannya karena ada khilaf di dalam hal ini. Ada khilaf. Karena adanya khilaf, makanya dianggap apa? Makruh oleh beliau. Iya. Dan ini untuk dalil penulis, beliau menganggap makruh karena dengan dalil, dengan ta'lil adanya khilaf, apakah ini diterima atau tidak? Ini pembahasan di kalangan para ulama. Dan yang benarnya bahwa al-karaha itu hukum syar'i. Dia adalah hukum syariat. Tidak boleh seorang mengatakan makruh kecuali dengan dalil dari Al-Quran maupun dari hadis atau dari kias yang jelas. Ijma' dan kias yang jelas. Adapun dia mentaklil dengan karena ada khilaf di kalangan ulama, ini tidak diterima. Tidak diterima. Jelas ya? Iya. Dan di antara dalil yang menunjukkan tidak makruhnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah untuk memandikan jenazah. Dan beliau perintah untuk dicampur dengan kafur. Iya. Dan di antara dalil yang menunjukkan tidak makruhnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala al-mabu'ats rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik. Setelah beliau menjelaskan tentang al-ma' at-tahur, air yang tahur, dan beliau jelaskan juga definisinya dan terangkan bahwa air at-tahur itu itulah yang dipakai untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis at-tariq, najasa hukmiyah. Maka setelah itu penulis rahimahullahu ta'ala masuk menjelaskan

Maka terjadi perubahan. Kan karena minyak dan kafur tersebut apa? Menyatu di dalam air. Jelas ya? Iya. Apa hukum untuk hal ini kalau dia berubah tanpa memazik? Hukumnya oleh penulis dianggap makruh. Dianggap makruh. Iya. Kenapa makruh? Karena sebagian ulama membagi air itu menjadi tiga. Ada air tahur, dan ada air tahir, gairu mutahhir. Tahir tetapi gairu mutahhir, tidak mensucikan. Iya. Nah, dan ini dikatakan dia mirip gairu mutahhir. Jelas ya? Jadi katakan makruh di sini oleh penulis, disebutkan alasannya di sebagian buku Al-Hanabilah, alasannya karena ada khilaf di dalam hal ini. Ada khilaf. Karena adanya khilaf, makanya dianggap apa? Makruh oleh beliau. Iya. Dan ini untuk dalil penulis, beliau menganggap makruh karena dengan dalil, dengan ta'lil adanya khilaf, apakah ini diterima atau tidak? Ini pembahasan di kalangan para ulama. Dan yang benarnya bahwa al-karaha itu hukum syar'i. Dia adalah hukum syariat. Tidak boleh seorang mengatakan makruh kecuali dengan dalil dari Al-Quran maupun dari hadis atau dari kias yang jelas. Ijma' dan kias yang jelas. Adapun dia menta'lil dengan karena ada khilaf di kalangan ulama, ini tidak diterima. Tidak diterima. Jelas ya? Iya. Dan di antara dalil yang menunjukkan tidak makruhnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah untuk memandikan jenazah. Dan beliau perintah untuk dicampur dengan kafur. Iya. Dan di antara dalil yang menunjukkan tidak makruhnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah beruduk dari bejana bekas adonan roti. Ya, walaupun itu mungkin bisa dikatakan bercampur ya, tapi itu diambil sebagai dalil. Adanya perubahan, Nabi tetap melakukannya. Tetap beruduk dengannya. Menunjukkan bahwa itu bukan hal yang makruh. Bukan hal yang makruh. Apalagi di dalil yang pertama tadi, mencampur kafur di mandi jenazah itu tegas. Sebab Nabi mendatangkannya dalam bentuk pemerintah. Iya. Karena itu mengatakan bahwa ini adalah hal yang makruh. Ini adalah perkara yang tidak kuat. Yang lebih kuatnya bahwa dia adalah hal yang tidak makruh. Sepanjang dia masih air yang tahur, masih ada padanya sifat asli air dari sisi warna, bau, dan rasanya. Iya. Maka kita kembali kepada hukum asal dari air dengan dalil-dalil yang telah kita terangkan. Bahwa air, hukum asalnya kalau dia di atas penciptaannya, dia dipakai untuk bersuci. Nah, dasarkan firman Allah, wa anzalna alaikum ma'an tahura, kami turunkan untuk kalian air yang apa? Mensucikan, disebut tahura. Sepanjang dia air, maka dia adalah tahur. Wa nunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih, dan kami turunkan dari untuk kalian dari langit air untuk mensucikan kalian. Makanya semuanya dalil menunjukkan bahwa dia adalah air yang tahur, tidak ada yang mengeluarkannya dari tahuriyah, boleh dipakai untuk bersuci. Ini masalah yang pertama di sini. Dan kalau di urutan pembahasan kita sudah pembahasan yang keberapa? Yang ketujuh. Pembahasan yang kedelapan, au bimilhin ma'in, Ini hukum air yang berubah karena bercampur dengan air garam. Bercampur dengan air apa? Air garam. Iya. Apa hukumnya kalau dia bercampur dengan air garam? Penulis menganggap hal tersebut adalah apa? Adalah makruh. Ya. Kalau dia berubah dengan air garam, dianggap makruh. Nah, kenapa tidak dikatakan ini saja? Tidak dikatakan tidak boleh. Sepanjang dia sudah berubah menjadi air garam, namanya air garam. Ya. Nah, karena mereka katakan bahwa garam ini asalnya dari air. Asalnya dari apa? Dari air. Karena itu kalau dia bercampur dengan air, tidak ada masalah. Sebab asalnya dari apa? Asalnya dari air. Nah, hanya saja beliau di sini memberikan hukum makruh. Karena itu tadi adanya perubahan. Ya. Dan ditadil dengan alasan sebagian ulama mengatakan ada air yang tahir tapi ghairu mutahhir, suci tapi tidak mensucikan. Untuk keluar dari hal ini, maka beliau mengatakan bahwa hukumnya makruh. Jelas ya? Baik. Tapi yang benarnya di dalam hal ini bahwa air tersebut panjang bercampur dengan garam air, ya, maka itu tidak ada masalah. Sebab memang asalnya dari air. Walaupun terjadi perubahan, tidak ada masalah. Baik. Dan dimaklumi bahwa air laut rasanya asin. Bersamaan dengan itu tidak dipermasalahkan. Tidak dipermasalahkan. Ya. Kalau begitu, kesimpulan dari pembahasan yang ke-8 ini tentang hukum air yang berubah bima'in, bimilhin ma'i, hukumnya adalah apa? Hukumnya dia adalah air yang tahur. Hanya saja saya perlu ingatkan di sini, kenapa penulis mentakid milih dengan ma'i? Garam ma'i dari air. Sebab garam itu dua macam. Ada garam ma'i, milih ma'iyun, dan ada milhun ma'daniyun. Milh ma'dani. Kalau ma'dani ini, dia memang dari bumi. Jadi malum ya, ada sebagian, apa namanya, dari bagian bumi. Ya, kalau digali, dia garam. Ya, adalah garam. Dan ini disebut garam ma'dani, garam tambang. Beda dengan garam air. Dan dimaklumi prosesnya ya, dia dari aliran air, berlalu padanya aliran air, air laut, asin. Nah, dari situlah dibuat garam. Ya. Dan ini pembahasan untuk air milhi. Milhun ma'i. Garam air. Itu kita katakan air tahur. Tapi kalau dia adalah garam ma'dani, garam tambang, nah ini akan datang nanti pembahasan kalau air itu bercampur dengan sesuatu yang suci dan merubah air tersebut. Apakah airnya berubah atau tidak? Nah ini tergantung pada jenis perubahannya. Kalau garam itu lebih mendominasi, maka dikatakan dia bukan lagi air. Jelas ya? Kalau dia bukan lagi air, tidak boleh dipakai bersuci. Tapi kalau garam itu tidak mendominasi, yang mendominasi tetap air pada zat, bau, warna dan rasanya, maka dia dikatakan sebagai air yang tahur, air yang suci. Itu kesimpulannya. Kalau dia bercampur dengan milik apa? Madani. Nah, selesai pembahasan yang keberapa? Pembahasan yang ke-8. Pembahasan yang ke-9, ada penulis ausukhina binajasin kurih, 9, kalau dia dipanaskan menggunakan najis. Dipanaskan menggunakan apa? Menggunakan najis. Maka ini hukumnya makruh, kata penulis. Hukumnya makruh. Iya. Kenapa makruh? Karena kalau air itu dibakar menggunakan najis, bahan bakarnya najis, maka asap yang naik itu akan memberikan pengaruh pada air. Dan asap ini berasal dari apa? Dari najis. Karena itu dikatakan makruh oleh penulis. Dikatakan makruh. Baik. Jadi itu kesimpulan dari penulis rahimahullah. Beliau menganggap bahwa tersebut adalah makruh. Nah, ini masalah yang ke-9, memanaskan dengan najis. Ini dari hal yang terdapat silam pendapat di kalangan para ulama. Iya, terdapat silam pendapat di kalangan ulama. Dan silam pendapat ini memang arahnya dari banyak sisi. Yang pertama, ketika dipanaskan menggunakan najis, dibakar menggunakan najis, karena ada asap yang naik. Nah, asap ini dihitung najis atau tidak? Nah, ini pembahasan. Karena asap bukan najis. Anggaplah misalnya ada kotoran manusia. Terus ada kotoran keledai. Jelas ya? Digabung, dibakar, dipanaskan padanya air. Sekarang asap yang keluar ini, dia kotoran atau asap? Asap. Ya, bukan lagi kotoran namanya, tapi sudah berubah menjadi apa? Berubah menjadi asap. Nah, sekarang kalau dia sudah berubah menjadi asap, ini kita akan masuk ke pembahasan istihalah. Kita akan masuk ke pembahasan apa? Istihalah. Dan mungkin kita akan singgung nanti di pembahasan najasa. Apakah najis itu bisa suci dengan istihalah, dengan berubah zat atau tidak? Jelas ya? Apakah dia suci dengan berubah zat atau tidak? Dan yang benarnya bahwa istihalah itu mensucikan. Iya. Karena itu kalau misalnya ada yang buang air kecil di tanah, kemudian dengan terik matahari, bau yang ada di tanah ini hilang, najis itu hilang, maka di sini sudah dikatakan suci, karena sudah hilang. Jelas ya? Demikian pula di masa canggih seperti sekarang ini, air-air kotor disaring sedemikian rupa menjadi air yang bersih. Sangat bersih, persis dengan air yang ada. Asalnya dari air bercampur dengan najis, air najis. Tapi disaring sedemikian rupa menjadi air apa? Air bersih. Maka di sini bukan lagi air najis namanya. Dia sudah menjadi air tahur sebagaimana biasa, berubah. Ya. Maka yang benarnya bahwa itu dianggap suci. Jelas ya? Sama di sini. Ketika dia berubah menjadi asap, nah, sepanjang dia asap murni, sudah berubah menjadi asap, asap itu zat lain. Zat lain. Maka dari sisi ini, mungkin dianggap dia bukan lagi kotoran. Tapi kalau misalnya asap ini masih ikut dari apa namanya debu-debu kotoran, debu kotoran ini bagian dari apa? Dari kotoran tersebut. Iya. Maka di sini perlu dirinci. Ini yang saya katakan tadi, kenapa perlu dirinci. Kemudian yang kedua, kenapa hari ini juga perlu dirinci kalau dipanaskan dengan najis? Sebab suatu yang dipanaskan itu ada yang ditutup dan ada yang tidak ditutup. Kalau tidak ditutup, ya jelas lah asap masuk ya. Tapi kalau dia ditutup, nah tutupan ada yang kuat dan ada yang tidak kuat. Kalau tutupannya kuat, asap tidak bisa masuk. Apakah ini dipermasalahkan? Jawabannya, kita tidak punya dalil mempermasalahkan hal tersebut. Jelas ya? Karena itu itlak dari penulis di sini, kalau dipanaskan menggunakan najis itu adalah makruh, ya, ini sekali lagi perlu dirinci sesuai dengan pembahasan-pembahasan masail yang kita sebutkan tadi. Ya. Jadi kalau dia terjadi perubahan karena asap, kita kembali kepada hukum asap itu. Ya. Apakah dia najis atau tidak? Kita sudah terangkan tadi bahwa istihalah itu adalah hal yang mensucikan. Kalau memang dia sudah berubah menjadi zat yang lain. Kemudian yang kedua, ya, tentang masalah kalau dia ditutup. Kalau ditutup kuat tutupannya, maka itu tidak makruh. Tidak boleh digunakan. Jelas ya? Baik, ini selesai sudah pembahasan yang ke-9. Tentang memanaskan air menggunakan najis. Baik, itu perubahan semuanya. Berubah dengan 3 hal ini. Berubah tanpa mumazij, berubah dengan milhin ma'i, dan berubah. Dan yang berikutnya, kalau dipanaskan dengan najis. Semuanya oleh penulis, dihukumi apa? Dihukumi makruh. Dan yang benarnya, ya, hal-hal yang disebutkan tadi, itu perlu dirinci. Dan kebanyakannya adalah tetap dianggap sebagai air yang tahur. Berikutnya, penulis masuk ke pembahasan yang berikutnya. Dan ini beberapa pembahasan di ucapan beliau. Kata beliau, وَإِنْ تَغَيَّرَ بِمُكْثِهِ أَوْ بِمَا يَشُقُّ صَوْنُ الْمَاءِ أَنْهُ مِنْ نَابِتٍ فِيهِ أَوْ وَرَقِ شَجَرٍ أَوْ بِمُجَاوَرَةِ مَيْتَةٍ أَوْ سُخِّنَ بِالشَّمْسِ أَوْ بِطَاهِرٍ لَمْ يُكْرَهُ. Nah, ini beberapa bentuk perubahan pada air, tapi perubahan tersebut dianggap oleh penulis tidak makruh. Perubahan yang tidak dianggap apa? Makruh. Iya. Ini beberapa pembahasan. Yang pertama, kalau dia berubah, wa in taghayyara bi mukthihi. Berubah dengan apa? Lamanya dia berdiam di situ. Iya. Lamanya dia berdiam di tempat itu. Nah, makin lamanya dia diam di tempat tersebut, maka dia pun, air itu pun terjadi perubahan. Nah, dan ini disebut dengan nama al-ma'ul ajin. Air yang berubah karena lamanya dia berdiam di sebuah tempat. Baik, yang kedua dari perubahan, أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه أو ورق شجر. Atau air yang berubah, ya, karena memang air itu sulit dijaga dari hal tersebut. من نابت فيه, karena ada yang tumbuh di situ. Ya. Dia berada di air, di airnya berada di kolam. Kolamnya ada lumut. Berlumut. Terjadi perubahan karena adanya lumut. Maka ini tidak ada masalah. Sebab ini memang lumut ini ya perkara sulit dijaga dari apa? Dari air. Ya, bak-bak tempat air kebanyakan orang kalau sudah lama dia akan apa? Berlumut. Dan ini sulit untuk dijaga. Kalau terjadi perubahan karena lumut tersebut, ini oleh penulis tidak ada masalah. Demikian pula wawaraki syajarin. Seperti daun pohon, ya. Daun berjatuhan di air tersebut, banyak daun, dan jatuhnya daun ini merubah air. Ya. Tapi semua ini kata penulis tidak makruh. Kenapa? Illahnya karena ini sulit menjaga air darinya. Suki sulit untuk menjaga air darinya. Nah, jadi tidak makruh karena lima syaqqah at-taharruz minhu, karena sulit untuk menjaganya. Nah, hal-hal yang sulit seperti itu di kaidah umum dalam syariat kita memang adalah hal yang tidak dipermasalahkan. hari yang tidak dipermasalahkan. Contoh seperti orang yang beristinja menggunakan batu. Orang yang beristinja menggunakan batu, masih ada sisa kotoran atau tidak? Pasti masih ada. Tapi bersamaan dengan itu sudah dianggap suci dalam syariat. Iya. Karena itu memang sulit seorang terhindar dari yang seperti itu. Jelas ya? Nah, ini banyak pendalilan-pendalilannya untuk hal ini. Jadi apa yang disebut oleh penulis di sini, ya, dari poin yang kedua ya, bima yashukku saunul ma anhu. Kemudian yang ketiga, bimujawarati maitatin. Karena dia bersampingan dengan bangkai. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, ausukhina bil ma. Sukhina bis syams. Yang dipanaskan dengan menggunakan apa? Matahari. Ini air, al-masakhan bis syams. Ya. Dan yang kelima, al-ma apa? Au bi tahirin, atau dia dipanaskan dengan menggunakan benda suci. Nah, ini lima pembahasan di sini. Jadi kalau lima pembahasan ini ditambah dengan pembahasan sebelumnya, berarti ini sudah berapa pembahasan? 14 ya. Sudah 14 pembahasan. Baik, saya urut sesuai dengan urutan masail kita. Berarti sekarang masalah saya akan kembali ke pembahasan yang pertama penulis. Berarti di pembahasan yang ke-10 untuk kita. Pembahasan yang ke-10, wa in taghayyara bi muktihi. Kalau dia berubah dengan dia terjadi perubahan karena lamanya berdiam. Ini disebut dengan nama apa tadi? Al-ma al-ajin. Al-ma al-ajin ini adalah air yang suci menurut kesepakatan ulama, tidak ada silam pendapat. Iya. Tidak ada silam pendapat. Karena perubahan yang terjadi pada air itu adalah hal yang wajar. Perkara yang tidak mempengaruhi air, tidak mempengaruhi air tersebut, tidak mempengaruhi hukum dari air. Nah, dan telah dinukil kesepakatan ulama dalam hal ini oleh beberapa fuqaha. Jadi selesai sudah ya tentang al-ma al-ajin, air yang berubah karena lamanya dia berdiam. Jadi hukumnya tidak makruh. Kemudian yang ke-11, aw bima yashuqqu saunul ma'i anhu min nabitin fihi aw waraqi syajarin. Atau karena berat menjaga air darinya. Ya, karena ada yang tumbuh di situ atau jatuhnya pohon, jatuhnya dedaunan di pohon. Nah, ini juga telah kita sebutkan tadi bahwa ini tidak makruh. Dalilnya tidak makruh karena di masyakkah at-taharrus minhu. Dan ini masyakkah at-taharrus minhu kaidah ya. Dijelaskan oleh beberapa dalil, kesimpulannya seperti itu. Iya. Kesimpulannya seperti itu. Kalau dikatakan dalilnya apa? Ta'lilnya apa? Ta'lilnya li masyakkah at-taharrus minhu. Apa dalil ta'lil itu? Banyak dalil yang menunjukkan tentang hal itu. Jelas ya? Baik. Jadi ini masalah yang berapa? Pembahasan yang ke-11. Kemudian yang ke-12 adalah al-mal mutaghayyir bimujawarati maitatin. Air yang berubah karena apa? Di sekitarnya bangkai. Anggaplah misalnya sebuah kolam misalnya. Iya. Di samping kanan dan kirinya ada bangkai-bangkai yang mati. Dimaklum ya, bau bangkai itu sangat busuk. Nah. Tapi karena air yang di sekitarnya bangkai, maka berubah bau dari air itu. Karena sekitarnya adalah apa? Bangkai. Nah, dan ini oleh penulis rahimahullah dianggap tidak makruh untuk di apa? Digunakan. Nah, dan memang ini hukumnya, sebab bau-bau tersebut ya tidak merubah dari hukum air, dan ini sulit seorang berlepas darinya. Hanya saja dari sisi kesehatan, Ini adalah hal yang perlu ditinjau kembali. Ya, sebab dari bangkai itu keluar darinya apa? Hal-hal yang kotor, dari najis-najis. Iya. Dan dikhawatirkan bau yang keluar tersebut masuk ke air, ini mengandung sesuatu yang apa? Bisa membahayakan air. Bisa membahayakan air. Ya, dari sisi hukum itu saja. Adapun airnya boleh dipakai bertahar atau tidak, jawabannya penulis sudah di sini mengatakan lam yukrah, tidak makruh untuk dipakai bertahar, boleh digunakan. Baik, selesai masalah yang keberapa? 12. Masalah yang ke-13, pembahasan yang ke-13 adalah air yang dipanaskan dengan matahari. Kata beliau ausukhina bisyams, atau dia dipanaskan dengan apa? Dengan matahari. Ya, sekarang ada air diambil dari kolam, disimpan di baskom, kemudian diletakkan di bawah terik matahari menjadi hangat. Apakah air yang seperti ini makruh atau tidak? Jawabannya kata penulis lam yukrah, tidak makruh. Tidak makruh. Dan ini yang benar, karena tidak ada dalil yang mengatakan makruhnya. Adapun sebagian ulama yang mengatakan itu makruh, mereka berdalilkan dengan hadis, tapi hadisnya lemah. Iya. Bahkan sangat lemah. Yaitu tentang larangan menggunakan air yang dipanaskan pakai air, dipanaskan pakai matahari. Alasannya di dalam hadis itu dikatakan karena dia menyebabkan penyakit al-baraf. Penyakit sopak. Ya, sopak itu berubah warna kulit ya, menjadi putih. Nah, dan ini hadith adalah hadith, bahkan dikatakan oleh ulama sebagai hadith yang batil, karena tidak syah secara sanad, tidak pula syah secara makna. Nah, karena di dalam kedokteran dibuktikan bahwa air yang seperti itu tidak ada masalah, maka dari secara makna dia juga tidak benar. Dan dimaklumi ya, air-air yang di sungai itu kena matahari atau tidak? Kena matahari. Di laut kena matahari atau tidak? Kena matahari. Bersamaan dengan itu tidak ada dari para ulama yang menganggapnya apa? Makruh. Karena alasan kena matahari. Iya. Karena itu air yang dipanaskan dengan matahari ini yang benarnya dia adalah air yang apa? Air yang tahur. Tidak bermasalah. Tidak makruh. Ya, selesai sudah. Nah, pembahasan apa? Air yang dipanaskan dengan apa? Matahari. Sekarang pembahasan yang ke berapa? 14. Air yang dipanaskan menggunakan benda suci. Ya, kata penulis au bi tahirin lam yukrah, au bi tahirin, maksudnya au sukhina bi tahirin, air yang dipanaskan dengan benda suci ini tidak makruh. Misalnya dipanaskan dengan kayu bakar, dipanaskan dengan apa, dengan gas, dipanaskan dengan listrik, ya, atau yang semisal dengannya, itu tidak ada masalah. Nah, dan ini adalah hal yang jelas. Hanya saja ada pembahasan di kalangan para ulama tentang hukum berwudu menggunakan air hangat. Bukan masalah suci atau tidaknya air wudunya, tetapi hukum berwudu menggunakan apa? Air hangat. Apakah boleh atau tidak berwudu menggunakan air hangat? Ya, sebagian ulama menganggapnya makruh. Menganggapnya makruh. Dan ini dinukil dari sebagian sahabat, hanya saja sanadnya tidak kuat. Dan telah syah dari sejumlah sahabat dengan sanad yang sahih, mereka berwudu dengan air yang dipanaskan, air yang dihangatkan. Iya. Dan sebagian ulama memberi alasan kenapa tidak boleh berwudu dengan air yang dihangatkan. Alasannya karena dia hangat, seseorang sulit menyempurnakan wudu karena panas pada air. Nah, yaitu pembahasan lain sebenarnya, tidak kembali kepada dat dari pembahasan. Jadi yang benarnya bahwa berwudu menggunakan air yang hangat adalah hal yang apa? hal yang diperbolehkan. Selesai sudah pembahasan yang ke-14. Nah, baik, sampai sini dulu. Antum menghafalnya bagaimana? Kalau saya baca banyak, antum kuat menghafal. Saya terserah antum, kalau antum bisa hafal banyak, saya baca aja banyak-banyak. Sudah hafal yang kemarin? Hah? Cuma angkat tangannya yang belum hafal. Yang belum hafal, angkat tangannya. Berarti yang lainnya? Ya, sudah, sekarang angkat tangannya yang setengah hafal. Setengah hafal. Ya hafal tapi belum lancar. Baik. Berarti kebanyakan? Ya, perlu pelan-pelan. Ya sudah, kalau begitu, ini hari saya terlambat masuk ya, harusnya jam 7. Tapi biasanya harusnya berhenti jam 8 atau 8 seperti waktu sekarang ini. Ya. Dan jam pelajaran berikutnya berkaitan dengan sulfik ya, dan kawai tripsi ya. Dan ini belum mulai sekarang, insya Allah belum. Sulfik dan kawaid fikihnya mulai hari Sabtu nanti. Baik, jadi antum ijtihad saya menghafal dengan baik. Saya akan sesuaikan waktu, sesuaikan pelajaran, sesuai dengan waktunya. Jadi kalau suatu hari banyak yang harus dihafal, ya antum harus menghafal dengan bagus. Ya, dan ini kembali ke antum sendiri. Kalau hafalannya kurang bagus, nanti saya akan kurangi jam pelajarannya. Sebab berapa antum dikasih pelajaran banyak-banyak kalau nggak bisa diikuti, ya kan? Baik, insya Allah besok kalau saya belum datang, tasmi aja dulu sama Abdul Rahman, diperdengarkan seperti biasa. Kalau saya terlambat masuk. Ada pertanyaan sampai sini? Daya itu tidak berubah ini. Air lebih mendominasi. Air lebih mendominasi. Dia sudah disaring, dicampur. Kalaupun ada kaporitnya, itu tidak merubah dasar dari air. Airnya lebih mendominasi. Dan seperti itu tidak ada masalah. Baik. Ilahuna. Fadalah. Assalamualaikum.